Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bisahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala abdika al-mujtaba wa habibika al-muntaka sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli al-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi arbabi sidqi wa tuga والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. الحمد لله atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu hadis. Ucapan yang terlontar dan keluar dari lisan termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini yaitu berupa sanad yang dijaga Allah Ta'ala dari awal generasi pertama muslimin, para sahabatul kiram, sampai generasi akhir zaman. Sanad yang terus bersambung dan ucapan yang dijaga Allah Ta'ala dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada para nabi-nabi yang lain dan para rasul-rasul yang lain. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi, umat akhir zaman, nabi akhir zaman, dengan sanad dan hadis-hadis ucapan Rasul yang dijaga Allah Ta'ala sebagaimana ia menjaga Al-Qur'an. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menjaga Al-Qur'an, sungguh kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan sungguh kami yang menjaganya. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, Allah pun menjaga hadis-hadis Rasul yang berfungsi di antaranya menjelaskan Al-Qur'an. Dengan dijaganya Al-Qur'an, maka dijaga pula hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di akhir pertemuan kita membahas tentang satu sifat yang harus kita hindari, yaitu sifat la taghdab, sifat amarah. Menahan amarah telah dicontohkan di dalam pertemuan terakhir bagaimana para ulama salihin mereka menjaga amarah mereka dan meredam amarah mereka ketika amarah itu muncul di dalam jiwa mereka, di dalam diri mereka. Tersebutkan di antaranya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Muawiyah, sahabat Rasul SAW ini terkenal dengan seseorang yang begitu sangat halim, yaitu orang yang tidak lekas marah, lembut, tidak lekas marah, tidak lekas emosi. Disebutkan bahwa beliau mengatakan, la aghdabu ala man aqdir wa ala man la aqdir. Aku tidak pernah marah pada seseorang yang mampu aku lampiaskan marahku padanya, dan kepada orang yang tidak mampu aku lampiaskan marahku padanya. Artinya beliau enggak pernah marah kepada orang lain, enggak pernah melampiaskan marahannya kepada orang lain. Lalu ada seseorang yang ngaku bahwa dia itu pernah membuat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu marah dan melampiaskan kemarahannya. Dan orang ini mengunjungi Sayyidina Muawiyah dan mengatakan sesuatu yang tujuannya membuat Sayyidina Muawiyah marah. Kata dia apa? Ya, ucapannya kurang begitu bagus. Karena memang sengaja diucapkan supaya Sayyidina Muawiyah marah. Kata dia, ketika bertemu dengan Sayyidina Muawiyah, aku minta padamu agar engkau kawinkan aku dengan ibumu. Ibumu itu duburnya besar, katanya. Tujuannya apa? Supaya Sayyidina Muawiyah marah. Anus ibunya dibilang besar. Kawinkan aku dengan ibumu, sungguh ibumu demikian. Maka Sayyidina Muawiyah ternyata enggak terpancing. Ketika dia dihina ibunya, supaya dia marah dengan disebutkan tadi bahwa dubur ibunya besar. Kata Sayyidina Muawiyah, dibalikin ucapannya, dengan sebab itu ayahku mencintainya. Enggak bangga jadi enggak marah. Malah orang itu jadi kesel. Kemudian kata Sayyidina Muawiyah kepada beliau kan pemimpin di zamannya. Setelah Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Husain menyerahkan kekhilafahan kepada beliau, Sayyidina Muawiyah. Kata beliau kepada bagian keuangannya, kasih orang itu 1000 dinar. Kasih uang itu orang itu 1000 dinar. Supaya dia bisa dengan 1000 dinar itu membeli seorang budak perempuan. Ini supaya udah jangan nyari perempuan lagi nih, udah dibeliin seorang budak perempuan, karena budak perempuan boleh dipergauli layaknya istri. Itu cerita tentang kelembutannya Sayyidina Muawiyah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa marah ini ada yang dibenci dan ada yang dipuji. Dibenci ketika kita melampiaskan marah, kalau marahnya itu berkaitan dengan hak-hak diri kita sendiri. Tapi dipuji marah seseorang kalau dia marah karena aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Kalau ada seseorang bermaksiat kepada Allah taala lalu kita marah. Artinya kita benci dengan perbuatan maksiatnya. Enggak rela dan enggak ridha. Maka marah tersebut terpuji. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Beliau yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah. Beliau marah jikalau dilanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah marahnya ketika dilanggar peraturan Allah, tapi kalau dia harga diri beliau yang dilanggar, harga diri beliau yang dilecehkan, beliau tidak akan marah. Sebaliknya banyak, tidak sedikit orang yang kebalikannya. Kalau bagian dirinya yang disinggung, marah. Tapi kalau Allah Ta'ala aturannya diterjak, aturannya dilanggar di hadapan dirinya, dia enggak marah, biasa-biasa aja. Ini terbalik. Rasulullah sebaliknya. Kalau Rasulullah Ta'ala dilanggar peraturannya, dia marah. Seperti waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, waktu beliau ditanya oleh Rasulullah tentang salah seorang istrinya yang lain, lalu kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, cukup si fulanah itu begini, ditunjukkan setengah telunjuknya, artinya pendek, orangnya pendek, orang kita bilang apa, kate, pendek, cebol, ya Rasulullah cukup si fulanah begini, pakai isyarat, nggak dikatakan dengan ucapan. Rasulullah marah, mukanya merah. Beliau kalau marah, merah mukanya, urat-urat lehernya akan menggelembung dan akan nampak satu urat yang berada di tengah-tengah pelip dahinya sini, di antara kedua matanya. akan muncul itu. Itu Rasulullah kalau marah begitu. Marah beliau, lalu beliau katakan, wahai Aisyah, amma tadri anna al-kalimata allati kharajat min fiki law muzijat bima al-bahri la mazajathu. Kalau engkau tidak tahu bahwa ucapan yang keluar dari mulutmu itu kalau dicampur dengan air laut, ngisi air laut akan berubah warnanya. Marah Rasulullah. Artinya Sayyidina Aisyah di saat itu ya menggunjing istri Rasulullah yang lain dengan mengatakan pendek pada dengan isyarat. Rasulullah marah. Di saat itu Rasulullah marah kenapa? Karena maksiat di saat itu di hadapan beliau. Ada aturan Allah Ta'ala yang dilanggar, yaitu dengan membicarakan kejelekan orang lain walaupun dengan isyarat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Musa alaihi salam ini termasuk orang yang gampang emosi. Nabi Allah Musa alaihi salam termasuk di antara para anbiya, beliau itu cemburuannya tinggi, emosinya tinggi. Tapi marahnya karena Allah. Marah cemburunya karena Allah, cemburu terhadap agama, bukan cemburu terhadap dirinya, terhadap hak-hak dirinya. Suatu saat ketika Sayyidina Nabi Allah Musa alaihi salam pulang dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Tahu kita kisahnya panjang di mana Nabi Allah Musa di saat itu menerima 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan perjanjian lama. 10 perintah Allah diterima Nabi Allah Musa di Bukit Tur Sina, di mana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah Ta'ala telah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Pulang dari itu, kan waktu beliau meninggalkan kaumnya, beliau mengangkat Nabi Allah Harun alaihi salam untuk menjadi penggantinya agar mengurus kaumnya. Jangan sampai mereka ini menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sudah takdir Allah Ta'ala, lalu kemudian sebagian dari mereka menyembah ijil, menyembah anak sapi yang dibuat. Kemudian anak sapi itu setelah ditawurkan di atasnya debu yang diinjak oleh kuda yang ditunggangi oleh Jibril alaihissalam sewaktu mereka menyeberangi lautan. Ya, Nabi Allah Musa alaihissalam waktu menyeberangi lautan bersama Nabi Allah Harun dan Bani Israel, Edina Jibril hadir bersama mereka naik kereta, naik apa, naik kuda, dan dilihat oleh salah seorang umat Nabi Musa itu tanah yang diinjak oleh kaki kudanya yang ditunggangi oleh Jibril, setiap kali bekasnya ditinggalkan, meninggalkan bekas telapak kaki kudanya, dilihat tanahnya hidup, bergerak, maka diambil oleh salah seorang umat Nabi Musa. Lalu kemudian ketika mereka buat anak sapi, ditaburkan debu itu, tiba-tiba sapi ini bisa bicara, maka disembah oleh sebagian Bani Israel. Nabi Allah Musa sudah melarangnya dan mencegahnya, jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala. Akhirnya mereka sebagian yang gak mau dengar. Ketika Nabi Musa AS pulang dari Bukit Tur Sina, melihat sebagian umatnya sudah menyembah anak sapi yang bisa bicara, lalu dihancurkan anak sapinya oleh Nabi Musa, dibakar. Dan kemudian itu orang yang melakukan hal tersebut, yang mengambil tadi, yang membuat anak sapi itu bisa berbicara, dihukum oleh Nabi Musa alaihissalam, siapapun yang menyentuhnya akan tertular penyakit kulit, maka dia pun disisihkan oleh orang banyak. Ketika Nabi Allah Musa pulang dan dia tahu bahwa sebagian umatnya menyembah berhala, emosi Nabi Allah Musa. Marah Nabi Allah Musa karena melihat kemusyrikan di hadapannya, sebagian Bani Israel musyrik dan sebagian Bani Israel menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saking keselnya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun ditarik kepalanya dan jenggotnya. Rambutnya ditarik sama jenggotnya. Diriwayatkan bahkan sehingga saking karena sangat kerasnya ditarik jenggotnya oleh Nabi Allah Musa, sebagian menjadi uban, menjadi putih. Sebagian jenggotnya Nabi Harun alaihissalam menjadi putih. Ya, itu emosi Nabi Musa alaihissalam karena Allah, tapi emosinya ya, karena marah melihat sebagian Bani Israel telah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika Nabi Allah Musa ketemu dengan Nabi Allah Khidir. Kita tahu, kita baca kisahnya di setiap malam Jumat di surat apa? Al-Kahfi. Ya, fantalaqa hatta idza ataya ghulama, kata banyak hadis ayatnya panjang. Waktu pertama kali Nabi Allah Khidir sudah diterima, Nabi Allah Musa telah diterima oleh Nabi Allah Khidir untuk menjadi muridnya dan belajar darinya tentang sesuatu yang diajarkan kepada oleh Allah kepadanya tapi tidak diajarkan kepada Nabi Musa, diterima oleh Nabi Khidir, Nabi Allah Musa ngikutin beliau. Disyaratkan supaya apapun yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir, Nabi Musa enggak boleh menentangnya, enggak boleh protes. Pertama kali yang dilihat oleh Nabi Musa ketika mereka naik perahu, perahunya milik orang miskin, perahunya dibolongin sama dirusak oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa lihat, marah Nabi Allah Musa. Ya. Hampir aja itu Nabi Allah Khidir mau ditendang oleh Nabi Allah Musa sampai kecebur laut. Tapi ketika Nabi Allah Musa mau melakukan itu, diingatkan oleh muridnya Yusha yang ikut Nabi Allah Musa di perjalanan tersebut. Diingatkan tentang janji Nabi Musa kepada Nabi Khidir bahwa kalau dia ngikut enggak boleh protes, enggak boleh nentang, diam aja. Ketika diingat baru enggak jadi. Tadi mau ditendang Nabi Allah Khidir, mau ditendang Nabi Allah Musa biar kecebur laut. Orang punya orang dirusak. Nabi Allah Musa emosi. Marahnya karena Allah. Bicara tentang Nabi Allah Musa dihikayatkan di zaman beliau dulu, Bani Israel kalau mandinya di satu tempat di kali, bareng-bareng tanpa busana. Bani Israel sama laki-laki gak boleh, haram. Di zaman mereka begitu melakukan. Nabi Allah Musa malu. Nabi Allah Musa gak mau berbuat seperti itu. Mandi bareng-bareng laki-laki satu jenis di kali, telanjang semuanya, gak pakai busana. Nabi Allah Musa kalau siap mandi, Nabi Allah Musa menyingkir sendiri, cari tempat sendiri, menyingkir mandi sendiri, gak bareng-bareng dengan mereka. Akhirnya mereka bertanya-tanya, kenapa Nabi Musa gak mau mandi begitu? Ada yang bilang dia punya penyakit malu, penyakit belang, badannya belang, malu jadi gak mau mandi sama kita. Ada yang bilang ini agak sedikit kurang bagus ucapannya, dia bilang, ada yang bilang testisnya besar jadi malu gak mau mandi sama kita. Omongan begitu-begitu. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan tuduhan-tuduhan buruk itu dari diri Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa sedang mandi sendiri. Lalu tiba-tiba batu yang ditaruh di atasnya baju beliau tiba-tiba lari, jalan sendiri lari. Nabi Allah Musa kejar-kejar, dia udah gak ada pakai busana. Nabi Allah Musa kejar-kejar, ketika dikejar-kejar batu, jangan bawa bajuku, jangan bawa lari bajuku. Dikejar-kejar Nabi Musa sampai melewati mereka yang lagi mandi bareng-bareng, dilihat ternyata Nabi Musa enggak belang, Nabi Musa enggak seperti yang mereka tuduhkan, fisiknya bagus semuanya. Lalu ketika udah ditangkap oleh Nabi Musa itu batu, diambil bajunya dipakai, diketuk dengan tongkatnya, dididik, dimarahin dengan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah ciptakan batu tersebut hidup sehingga bisa berlari untuk tujuannya. Allah Ta'ala mau mengenyahkan tuduhan-tuduhan buruk Bani Israel yang mereka bilang Nabi Musa, ada yang bilang punya penyakit belang, ada yang bilang punya penyakit yang satu lagi ya, sehingga tuduhan-tuduhan itu gak benar ternyata ketika mereka lihat sendiri Nabi Musa tuh. Kita kejar-kejar batu. enggak pakai baju. Begitu dihikayatkan, wallahu alam kebenarannya, tapi begitu dihikayatkan di zaman Bani Israel dulu. Dengan ini selesai kita tentang pembahasan hadis yang ke-16. Kita lanjut kepada pembahasan hadis yang ke-17. Sebelum kita lanjutkan, kita baca bareng-bareng mengambil keberkahan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli shay'in فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم. Dari Sayyidina, hadis yang ke-17 dari Sayyidina Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu, tapi semestinya radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Sayyidina Abi Ya'la yang bernama Shaddad itu ayahnya yang bernama Aus juga termasuk sahabat, maka yang lebih tepatnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meredhai keduanya. Begitu kalau sahabat, ayahnya juga sahabat radhiyallahu anhuma. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau disebut Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Karena ayahnya masuk Islam ya, setelah Fatah Mekah, setelah Fatah Mekah ayahnya masuk Islam, itu Abu Quhafah namanya, orang yang buta, Abu Quhafah. Dari Sayyidina Abi Ya'la, ini Abi Ya'la namanya kunyah, gelaran, panggilan ya, disebut, beliau dipanggil juga dengan nama Abi Abdurrahman, nama sebenarnya Shaddad, Shaddad bin Aus. Beliau ini keponakannya Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit siapa? Sahabat Rasul yang selalu membuat syair, penyair Rasulullah. Ya, Sayyidina Hasan bin Thabit. Yang sering kita dengar qasidahnya di antaranya, wa ajmalu min kalam taruqaddu aini wa ahsanu min kalam dalidin nisa'u ka'annaka khuliqta min ghaib ka'annaka khuliq apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Itu di antara qasidah Sayyidina Hasan bin Thabit yang beliau buat untuk Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan Sayyidina Hasan bin Thabit ini termasuk mukhadramin, dalam artian orang yang mengalami masa jahiliyah dan juga mengalami masa Islam. Berkata Sayyidina Abu Darda, sahabat Rasul yang lain, tentang Sayyidina Abu Ya'la Shaddad bin Aus yang meriwayatkan hadis ini, hadis yang ke-17 ini. Kata beliau bahwa setiap umat itu punya seseorang yang ahli dalam fikih. Dan sungguh di dalam umat ini yang ahli dalam fikih adalah Shaddad bin Aus, Sayyidina Shaddad bin Aus. Beliau ahli fikih. Ulama menyebutkan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 160 ribu orang. Ya. Dan yang mempunyai kemampuan untuk berfatwa enggak lebih dari 10 orang yang mempunyai kemampuan untuk berfatwa dalam ilmu halal haram, enggak lebih dari 10 orang dari 160 ribu orang sahabat. Menunjukkan bahwasanya fatwa itu bukan sembarang kerjaan, bukan sembarang tugas, bukan sembarang orang yang bisa berfatwa mengatakan ini halal, mengatakan ini haram. Bahkan para sahabat dulu ya, kalau ditanya tentang satu hukum, mereka yatadafa'unal futya, mereka saling menyerahkan futya. Tanya si fulan aja tuh, karena takut, takut dalam berfatwa. Dari yang datang ke sana, tanya aja si fulan, tanya si fulan. Lalu di Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan zaman tabi'in ini ya, ketika ada seorang dengan mudahnya berfatwa, dan beliau tahu ada seorang dengan mudahnya berfatwa, kata beliau ya, kalian begitu mudahnya berfatwa, kalau masalah ini dilimpahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, niscaya beliau akan mengumpulkan Ahlul Badr semuanya. Ya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab yang ditanya tentang ini, beliau akan mengumpulkan Ahlul Badr semuanya. Gimana masalah ini nih? Sedangkan sekarang ini gampang banget, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itu kehati-hatian para sahabat di zaman beliau tentang fatwa. Ini Sayyidina Abu bin Darda mengatakan demikian. Beliau ketika seorang sahabat ini, Sayyidina Abu Darda, bersaksi bahwasanya di antara orang yang ahli fikih, yang menguasai fikih, Sayyidina Shaddad bin Aus, kesaksian seorang sahabat enggak perlu diragukan. Dan beliau mengatakan bahwa manusia itu ada yang diberikan ilmu, ada yang cuma diberikan hikmah. Ada yang diberikan ilmu dan ada yang diberikan hikmah. Ada yang diberikan ilmu aja tapi enggak diberikan hikmah, ada yang diberikan hikmah aja tapi enggak diberikan ilmu. Lalu kedua mengatakan bahwasanya Shaddad bin Aus termasuk orang yang diberikan keduanya, ilmu juga dan hikmah juga. Disebutkan juga bahwa beliau Sayyidina Shaddad bin Aus, beliau termasuk dari orang yang lebih diunggulkan di antara kalangan Ansar. Dan ketika disebutkan tentang Sayyidina Shaddad bin Aus, kenapa diunggulkan, dimuliakan dari kalangan orang-orang Ansar yang lain, dijelaskan bahwa yang dua hal yang menyebabkan Sayyidina Shaddad bin Aus dimuliakan dan diunggulkan, diutamakan daripada kaum Ansar yang lainnya. Yang pertama, fasihnya dalam bicara. Yang kedua, dapatnya beliau meredam amarah ketika marah. Kembali kepada sifat marah kemarin. Ini karena dua sifat ini, beliau diunggulkan dan dimuliakan lebih dari kalangan Ansar. Dan Sayyidina Shaddad bin Aus ini kalau susah tidur, ya udah rebahkan dirinya di atas tempat tidur, tapi enggak juga datang tidur, ya. Enggak bangun dari tempat tidur terus nyalain TV, enggak. Ngapain? Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb," katanya, "Innan nara qad asharathi wa adhhabat 'anni an-naum." Bahwasanya neraka-Mu telah membuat aku tidak bisa tidur. Lalu setelah itu beliau bangun dari tempat tidurnya, ngambil wudu, sholat ibadah sampai subuh. Di akhir zaman enggak bisa tidur, bangun sama setel TV. Lihat TV. Lupa Quran, lupa. Beda perbedaan, beda zaman antara kita dengan zaman mereka. Tapi bagaimanapun di zaman kita yang akhir zaman ini masih ada orang-orang yang Allah Ta'ala jaga. Masih ada sekelompok orang yang Allah Ta'ala jaga, mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan sifat yang dimuliakan Allah Ta'ala seperti dimuliakannya para solihin-solihin terdahulu. ya, orang yang rajin qiyamul lail, yang suka baca Quran, ibadah di malam hari, ada, enggak hilang dari umat Rasulullah, selalu ada setiap zaman. Nah, tapi kata Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad, dikatakan zaman itu berkah kalau kebaikannya lebih banyak dari kejahatannya. Di zaman, dikatakan zaman itu enggak berkah ketika kejahatannya lebih banyak dari kebaikannya. Tapi setiap zaman ada. Kalaupun rusak betul zaman satu zaman, ya, ketika datang zaman rusak betul, di mana-mana orang berbuat jahatan, zina, minum khamar, di mana-mana di jalanan, di mana enggak ada yang malu. Tapi tetap umat Rasulullah pasti ada yang baik, yang dijaga Allah Ta'ala, di mana dia punya akhlak bagus, di mana dia punya ibadah, di mana dia punya waktu yang selalu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang seperti itu, enggak hilang. Ya. Dari orang-orang yang seperti itu Allah Ta'ala berkahi yang lain. Ini Sayyidina Syaddad bin Aus. Diriwayatkan dari beliau di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan, Sayyidina Syaddad bin Aus, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Idza kana zannasu dzahaba wal fidda fa'kthir haula'il kalimat, faknuz haula'il kalimat." Jikalau orang-orang banyak menyimpan emas dan perak, menyimpan duitnya, ngumpul-ngumpulin duit, menyimpan duit, maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Syaddad bin Aus, maka engkau simpanlah kalimat ini. Kalau orang-orang pada banyak menyimpan duit, menyimpan emas, perak, ente simpan ini, kata Rasulullah, kalimat ini. Apa kalimatnya? Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusydi, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, wa astaghfiruka lima ta'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Itu kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Syaddad bin Aus. Beliau ini wafat umurnya 75 tahun. Wafat di Baitul Maqdis. Ya, disebutkan di dalam kitab ini bahwa kuburnya itu berjurusan dengan Babur Rahmah di Baitul Maqdis. Allah Allah, mungkin yang sudah pernah ke Baitul Maqdis tahu di mana Babur Rahmah, tapi apakah masih ada kubur beliau di sana, Allah alam. Umurnya 75 tahun dikuburkan di sana di Baitul Maqdis. Di antara hadis, ya, beliau punya hadis 50. Ya, beliau meriwayatkan hadis 50 hadis Rasul. Di antara yang dikeluarkan oleh Sayyidina Imam Bukhari, hadis yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini Sayyidul Istighfar penting nih. Nah, bacaannya apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa abu laka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mas'a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dibaca, ulama menganggap sangat baik dibaca di waktu khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Imam makmumnya baca ini. Kalau imamnya, khatibnya baca qul huwallah, Allahu ahad, Allahus samad, tiga kali. Khatibnya tuh yang duduk di atas mimbar di antara dua khutbah. Nah, kalau makmumnya kita baca apa? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar. Kata Rasul dalam hadis riwayat Sayyidina Syaddad bin Aus, ini hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca itu Sayyidul Istighfar di pagi hari lalu meninggal di hari itu, maka dimasuk surga. Nah, kalau bacanya di pagi hari, ya. Dan baca, dan barang siapa yang membacanya di sore hari dan dia meninggal di malam itu, maka dia min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Bacaan yang enggak panjang. pagi-pagi, makanya kita dianjurkan tuh baca Wiridul Latif karangan Sayyidina Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada di antaranya istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Jadi pagi dan di sore baca ratib itu, Wiridul Latif pagi sudah subuh dan sore sebelum maghrib. Di antara yang dibaca di situ sunnah-sunnah Rasul semuanya. Fadilahnya banyak, di antaranya ini kalau kita meninggal kita baca itu di pagi hari, kita meninggal sebelum malam, sebelum sore, maka masuk surga. Dan kalau kita baca sore, kita meninggal di malam itu, sebelum pagi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Syaddad bin Aus dari 50 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biografi beliau. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam ini dapat kita amalkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita, walaupun sekali seumur hidup ya, walaupun sekali kita sebagai contoh tadi Sayyidul Istighfar, kerjain walaupun sekali, apalagi kalau bisa setiap hari baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya kita baca bareng-bareng nih malam nih. Kalau kita meninggal malam ini min ahli jannah. Ya kita baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca Fatihah, semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sir al-Fatiha bihaqqil Fatiha bi karamatil Fatiha, taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma 'adil qudri untha wa dhakara, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan qaruma, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nakfa kulla shar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.